Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah antum baca tadi dua atsar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Nah, atsar tentang kisah Yahya bin Sa'id bersama dengan Al-Qasim, yang walaupun dalam riwayat Muslim ada kedhaifan, tapi datang dalam riwayat Syafi'i juga Al-Khatib dengan sanad yang sahih, tentang tercelanya mengambil dari selain thiqah. Dan satu atsar dari Yahya bin Sa'id tentang kehati-hatian beliau dengan mencari fatwa dan bimbingan dari para a'immah berhubungan dengan penetapan jarh terhadap seorang perawi ketika mengetahui seorang perawi tidak kokoh dan tidak memiliki adalah. Kemudian ditanya tentangnya bagaimana, maka ditegaskan oleh para a'immah yang ditanya seperti Thawri, Syu'bah dan Malik serta Ibnu Uyainah, akhbir anhu annahu laisa bithabtin, untuk mengkhabarkan bahwasanya memang dia bukan orang yang pantas diambil hadisnya. Dan kemarin telah kita singgung ikhwani fillah tentang permasalahan jarh mujmal dan mufassar. Nah, jarh mujmal dan mufassar, bagaimana kesimpulan dalam masalah ini antara diterima dan tidaknya? Endang Hudzaifah. Om. Baik, bahwasanya jarh mujmal itu diterima apabila datang dari seorang alim yang memang mengetahui sebab-sebab jarh, dan perawi yang di jarh tersebut tidak ada yang membelanya atau dengan kata lain yang mentakdilnya. Baik, yang kedua. Nah, bahwasanya jarh tidak diterima kecuali dengan tafsir atau dengan istilah lain jarh mufassar, apabila perawi yang dijarah tersebut ada ulama yang lain yang membelanya atau yang mentakdilnya. Baik. Ahsanta. Ini kesimpulannya, ikhwan fillah, diingat-ingat. Untuk perkataan yang di sebutkan di sini, akhbir anhu annahu laisa bithabtin, ketika ditanya bagaimana fulan, huwa laisa bithabtin, ini mufassar atau mujmal? Endak Talha, huwa laisa bithabtin. Masuk kategori mujmal atau mufassar? Mujmal. Nah, dia tidak sabit. Apa sebabnya? Nah, adapun kalau mufassar itu dia menerangkan sebabnya. Laisa bisabtin li'annahu sayyul hifdz misalnya, karena dia buruk hafalannya. Nah, likathrati nisyani misalnya, karena banyaknya lupa, atau hal-hal yang lain. Taib. Sekarang kita ambil atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id al-Yashkuri maulahum al-Hafidh seorang thiqat yang terpercaya. Disepakati tentang keimamahannya dan juga dikenal dengan kekokohan dalam sunnah. Maka yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, thiqatun ma'munun sunni. Dan ini mangkabah, suatu keutamaan khanifillah ketika seorang perawi selain disebutkan tentang kekokohan dalam periwayatan juga disebutkan kekokohannya dalam sunnah. Qala sami'tun nadr. An-Nadr bin Shumail bin Kharashah Al-Marwazi An-Nahwi Al-Basri. Marwazi nisbah kepada tempat dia tinggal. Seorang thiqatun samtun, dikatakan oleh Al-Abbas rahimahullahu taala ikhwan tentang keutamaan Nadr ini, Nadr ibn Shumail, kana Nadr imaman fil arabiyah wal hadith, adalah Nadr ibn Shumail seorang imam dalam ilmu bahasa Arab juga dalam ilmu hadith. Dan lebih utama dari itu semua ikhwan, wa huwa awwalu man adhara sunnah bimaru. Dia adalah orang yang pertama kali menampakkan sunnah di negeri Marwa. Wa jami'i Khurasan, dan keseluruhan negeri Khurasan. Wa kana arwan nasi an Syu'bah, dan adalah beliau yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Syu'bah. Wa akhraja kutuban katsiratan lam yasbiqhu ilaiha ahad, dan mengeluarkan kitab yang banyak yang belum didahului oleh seorang pun. Wa kana waliya qadha'i Maru, dan beliau seorang na'am qadhi di negeri Maru. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, terkumpul padanya keutamaan dunia dan akhirat biiznillah tabaraka wa taala. Di dunia dihormati karena seorang qadhi. Naam. Dan ditambah lagi idharus sunnah, ini yang paling jelas dari keutamaan beliau rahimahullahu taala. Selain tingginya ilmu. Yaqul su'ila ibn Aun an hadithin li syahr. Nadr bin Shumail mengatakan, Ibn Aun yaitu Abdullah, namanya Abdullah ibn Aun, ini juga masyhur ikhwan. Naam. Banyak athar-athar beliau yang bagus. Naam, Abdullah ibn Aun Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'i melihat Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu dan beliau sangat mumpuni dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi maka nabil iraqi ahadun a'lama bisunnati minhu. Tidaklah ada di Irak seorang pun yang lebih berilmu tentang sunnah dari beliau. Dan ini juga ditegaskan oleh Ali bin Madini. Kenapa? Karena beliau mengumpulkan hadis-hadis dan sanad yang tidak dikumpulkan oleh teman-temannya. Jumi'a li ibn Aun min al-isnadi ma lam yujma' li ahadin min ashabih. Dikumpulkan pada Ibnu Aun sanad-sanad yang tidak terkumpul pada seorang pun dari teman-temannya. Taib. Di antara kekokohan beliau dalam sunnah ikhwan disebutkan oleh Al-Ansari rahimahullah, kana Ibnu Aun la yusallimu 'alal qadariyah. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ila an mat. Adalah Ibnu Aun dulu tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang berpemahaman Qadariyah. Dan ini termasuk hajar ahli bid'ah. Dan beliau dulu berpuasa sehari dan berbuka sehari sampai wafat. Mengamalkan puasa Dawud yang merupakan seutama-utama puasa sunnah. Sehingga beliau dikenal dari sisi keilmuan, juga dari sisi ibadah dan kewaraan. Juga dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam Thiqat, wa salabatan fi sunnah wa syiddatan ala ahlil bid'ah. Ini di antara hal yang dikenal dari Ibnu Aun. Faqah dalam sunnah dan keras terhadap ahlil bid'ah. Termasuk dari Aqran Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala dalam ilmu dan amal. Tayyib. Su'il Ibn Aun an hadithin li syahr. Wahuwa qa'imun ala uskuffatil bab. Abdullah Ibn Aun ditanya tentang hadis yang diriwayatkan oleh syahr. Syahr yang dimaksud di sini nama orang, bukan li syahrin, naam satu bulan, bukan. Syahr yang dimaksud adalah syahr ibn Khawshab. Syahr ibn Khawshab. Dengan hak muhmalah. Wa huwa qa'imun ala uskuffatil bab, dalam keadaan Ibnu An ini sedang berdiri di ambang pintunya. Uskuffah khanifilah ambang pintu, dia berdiri tapi bagian bawahnya. Nah, berdiri tepat di ambang pintu. Nah, nama uskuffah seperti itu, pintu itu ketika berdiri di bawahnya ini. Ini ambang pintu bagian bawah. Nah, kalau pintu kayu biasanya bawahnya kan ada, masih ada kayunya, ya kan, paham? Dari kayak misalnya apa tempat kalian yang tapi sudah dipotong ya kah? Hah? Yang bawah itu. Hah? Masih ada sebagian. Nah, itu namanya uskufah. Ya, uskufatul bab. Ada. Nah, di situ dia berdiri di situ. Kalau tidak ada ya berdiri di bawah. Intinya di ambang pintu. Nah, dalam keadaan beliau sedang berdiri di ambang pintu. Ditanya. Faqala inna syahran nazaku. Inna syahran nazaku. Maka Abdullah bin Aun menjawab, sungguhnya syahr itu ya nazakuh, para ulama telah apa? Telah mencelanya. Taib telah berbicara tentang kelemahan dia. Nazakuhu ay ta'anu fi. Yang diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Imam Muslim setelahnya, qala Muslim rahimahullah, yaqul akhadathu alsinatun nas takallamu fi. Ini makna nazaku. Maksudnya yaitu apa? Lisan-lisan manusia na'am mencelanya. Mereka berbicara na'am buruk tentang syahr. Maksudnya apa? Ya, berbicara menjelaskan tentang kelemahan syahr ibn Hausham rahimahullah ta'ala. Dan memang ikhwan fillah, syahr ibn Hausham al-Ash'ari Abu Sa'id juga dihikayatkan memiliki kunyah-kunyah yang lain. Termasuk di antara perawi yang diperselisihkan dengan perselisihan yang cukup kuat di kalangan para a'immah. Naam. Dan di sini Abdullah bin Aun menunjukkan tentang apa kelemahannya. Sebagaimana pula ditegaskan oleh Syu'bah rahimahullah ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syu'bah, walaqad laqitu syahran falam a'taddu bih. Nah, sungguh aku telah melihat atau bertemu dengan syahr dan aku tidak menganggapnya. Dan Yahya bin Ma'in tidak mau mengambil hadis darinya, maka na Yahya yuhadditsu anhu. Tidaklah Yahya bin Sa'id menyampaikan hadis darinya. Walaupun di sisi yang lain ada sederetan para imam yang menerima hadisnya, ikhwani fillah. Taib. Di antaranya yang memberikan tauthik seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Memberikan tauthik kepadanya. Juga Al-Ijli. Dan Yahya bin Ma'in pada sebagian riwayat menyatakan thiqah. Tadi kemungkinannya maka na Yahya yuhadditsu anhu, ini na'am Yahya bin Ma'in, ikhwan. Dari sini kita ketahui bahwasanya untuk Yahya bin Ma'in, walaupun mentautik ikhwanifillah, tapi dia tidak mengambil hadis darinya. Ini untuk menjamak dua riwayat yang datang dari beliau. Seandainya kedua-duanya sahih. Dan kesimpulan tentang syahr ibn Hausham ini ikhwanifillah, kalau kita perhatikan amalan para imah dari ulama hadis abad ini seperti Syekh Albani, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, mereka memasukkan dalam deretan para du'afa. Tapi kendu'ifan yang masih bisa apa? Dikuatkan. Sehingga kesimpulan yang bagus yang terkumpul dengannya kalimat-kalimat para ulama jar wa ta'dil, yaitu du'ifun yu'tabaru bih. Du'if tapi masih apa? Masih bisa digunakan untuk penguat. Nah, maksudnya apa? Dia tidak bisa dikuatkan kalau bersendirian, tapi ketika ada yang na'am menjadi pengikutnya yang juga sama-sama meriwayatkan hadis itu, na'am hadisnya diterima. Baik. Dan ini juga salah satu yang dikritikkan kepada Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam takrib beliau, di mana dalam takrib beliau menyimpulkan sadukun katsirul irsal wal auham, seorang saduk yang banyak meriwayatkan secara mursal dan salah. Nah, seperti ini kalau bersendirian tentunya tidak bisa diterima karena banyak irsal dan banyak salahnya. Sehingga kalau sendirian kita ragu-ragu menerimanya, maka kesimpulannya adalah hadiyan dhaif mu'tabaru bih. Atau kalau menurut istilah al-hafid, ya lebih bagus dikatakan makbul daripada saduq. Ini kesimpulan tentang Syahr Ibn Haushab yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Ma'un, Abdullah Ibn Aun, ya Nazaku. Nah, Nazaku manusia, para imah, nah, mencelanya. Taib. Setelahnya masih sama berhubungan dengan Naam Syahr, ikhwan, kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Hajjaj ibn Sya'ir. Thiqatun hafiz. Hajjaj ibn Yusuf ibn Hajjaj al-Thaqafi. Abu Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan Ibnu Sya'ir. Dan Yusuf ini khanifillah, bapaknya dari Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf Asy'ir. Ya, bukan Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Zalim, bedakan. Di sana ada Hajjaj Ibnu Yusuf khanifillah yang dikenal kezalimannya, yang di tangannya terbunuh Naam para a'immah yang banyak. Makanya di sini diberikan gelar yang berbeda. Naam Hajjaj, Naam Ibnu Yusuf Asy'ir. Maksudnya syairnya ini adalah apa? Naam Yusufnya ini. Bapak dari Hajjaj, seorang penyair yang dikenal, Naam teman dari Abu Nuwas. Naam sahibah Abu Nuwas. Cuman Abu Nuwas di sini, khanifillah, ya berbeda dengan Abu Nuwas kisah 1001 malam. Naam temannya Aladin. Baik. Jangan digandeng-gandengkan ke sana. Qala haddatsana Syababah. Syababah Al-Fazari Abu Amr Al-Madaini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Tsiqatun Hafidz. Cuman sayang ikhwani fillah, rumia bil irja. Dia tertuduh dengan pemahaman irja. Makanya Imam Ahmad tidak mau mengambil darinya. Taraktuhu lam aktum anhu dil irja. Aku meninggalkannya dan tidak menulis darinya dikarenakan pemahaman irja yang ada padanya. Bahkan termasuk deretan yang mendakwahkan kepada irja menurut Imam Ahmad. Cuman dari sisi Naam amanah taib, dia terpercaya karena kesikohannya, sehingga Imam Muslim rahimahullah ta'ala tetap meriwayatkan dari perawi ini, dan bahkan dalam Sahih Muslim ada 37 hadis dari jalan beliau, dari jalan Syababah Al-Fazari. Makanya dikatakan oleh Ibnu Adi rahimahullah, innama dhammahun nas lil irja'i alladhi kana fi wa amma fil hadith fala ba'sa bihi. Ini kesimpulan na'am dari Ibnu Adi. Manusia mencelanya karena pemahaman dia yang irja, adapun dalam hadis tidak mengapa. Dalam artian sekedar periwayatan, kalau meriwayatkan sesuai dengan lafadznya tanpa dia menunjukkan pemahaman dia terhadap hadisnya. Qala Syu'bah, waqad laqitu syahran falam a'tadda bihi. Syu'bah mengatakan, sungguh aku telah bertemu dengan Syahr dan aku tidak menganggap riwayat darinya sebagaimana dibacakan tadi. Dan atsar ini sahih sampai ke Syu'bah, menunjukkan bahwasanya Syu'bah menganggap Syahr itu seorang yang tidak pantas diambil hadisnya. Naam. Taib. Ini contoh khanifillah, naam, syarah dari para a'immah untuk apa? Untuk tidak mengambil kecuali dari orang-orang yang terpercaya. Nasallallahu taufik wassadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika.